saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Pada saat manusia berada di padang mahsyar, maka didekatkanlah kepada manusia matahari, ya, yang jaraknya cuma 1 mil. Kalau ketika di dunia ini jaraknya bermil-mil, berkilo-kilometer, kita sudah merasakan kepanasan, nanti pada hari kiamat akan didekatkan jaraknya cuma 1 mil. 1 mil itu kira-kira 1,5 kilometer, lebih sedikit, 1,608 meter. Ya, kita di sini berarti matahari di mana? Kira-kira 1 kilometer lebih sedikit. Mungkin di rumah sakit karya medika sana, ya. Nah, di sanalah matahari, kita di sini. Bagaimana panasnya? Tapi yang melindungi manusia ketika itu adalah amalnya, tergantung amalnya. Sehingga manusia mengucurkan keringatnya dengan banyak. Ada di antara mereka yang mengucurkan sampai selutut. Ada yang sebelum semata kaki. Ada juga yang sampai selutut. Ada yang sampai sepinggang. Dan ada yang dibanjiri oleh keringatnya. Ya, karena begitu panasnya suasana pada mahsyar ketika itu. Tapi di tengah-tengah itu ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah ciptakan naungan atau dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala lindungi. Ya. 7 golongan ini dari panas terik matahari sehingga mereka enggak panasan. Di antaranya seperti imam yang adil, pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemanapun dia pergi, hatinya tetap melekat dengan masjid. Meskipun fisiknya di luar, tapi seakan-akan hatinya berada dalam masjid, cinta dengan masjid. Ketika ada panggilan azan, dia segera mendatanginya. Dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ya, berkumpul karenanya, berpisah pun karenanya. Seorang laki-laki yang diajak mesum oleh seorang wanita yang berkedudukan yang cantik, kemudian dia mengatakan, saya takut kepada Allah, ya. Kemudian seorang yang bersedekah, saking berusaha menjaga keikhlasan, dia sampai-sampai disebutkan, diibaratkan, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Demikian pula seorang yang menyendiri. Ketika dia menyendiri, entah di waktu siang atau di malam hari, ketika orang-orang pada enggak tahu, dia ingat akan dosa-dosanya. Dia takut kalau karena dosa-dosanya ini dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata menangis karena Allah. Inilah mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ainan la tamassuhuma an-nar. 2 mata yang enggak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang bergadang di jalan Allah menjaga perbatasan. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.